Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada sesi ini berkaitan dengan hukum fikih. Kajian kita pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemarin kita sudah memasuki pada pembahasan apa saja yang dilarang bagi seorang yang berhadas. Yang pertama kita bahas apa? Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Adapun membacanya tetap boleh, karena yang dilarang itu menyentuh mushaf ketika batal atau tidak bersuci. Yang kedua sekarang, yuhramu wa yuhramu 'alal muhdithi as-salatu fardhan aw nafla. Wa yuhramu 'alal muhdithi as-salatu fardhan aw nafla. Wa hadha bi ijma'i ahli al-'ilmi. Idza istata'at taharah. Perhatikan ya, kedua ini. Yuhram 'alal muhdits. Haram bagi yang berhadas. Haram bagi yang berhadas mengerjakan salat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib maupun fardu maupun yang nafilan itu yang sunnah. Dan ini disepakati oleh al-ilmi. Kapan? Idza istata'at taharah. Bila mampu bersuci. Bila mampu bersuci. Ya. Hukum asalnya seperti itu. Kenapa? Karena syarat sahnya salat adalah taharah. Mau pakai apa? Tidak akan diterima, tidak akan sah tanpa toharoh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fattahharu. Ini tentang bagaimana seorang itu berwudu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, idza kumtum. Ada kata idza, ini syartiyah. Idza kumtum ila shalah. Ketika ada idza, ada tu syartin. Kalau dalam bahasa Arab, idza itu ada tuh syartin, adat atau alat syarat dalam hukum. Maka di sini ketika sebuah ibadah tidak ada syarat, maka tidak sah. Jelas ya, sebuah ibadah ketika tidak menghadirkan syarat, maka tidak sah, apapun itu bentuk ibadahnya. Karena di sini diawal dengan idza kumtum ila shalah. Bila kalian hendak, di sini disebutkan fi'il maldi, akan tetapi bermakna hendak, akan datang. Idza kumtum, hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Dalam Al-Quran, tata cara berwudu itu disebutkan secara global. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagaimana cara membasuhnya. Tapi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini kedudukan sunnah bagi Al-Qur'an, yaitu mentafsilkan apa yang menjadi keumuman dalam Al-Qur'an. Di antara kedudukan sunnah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan, kedua tangan kalian. Ya. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan ighsil, basuh, bukan usap. Maka fuqaha memberikan keterangan kata ghusl maka itu dibasuh. Basuh itu dengan dikasih air, bukan hanya sekedar diusap. Ya, faghsilu wujuhakum, wajah kalian, termasuk wajah itu mana bata ini apa batasannya itu yang tidak yang sampai ditumbuhi rambut sampai ke bawah, termasuk jenggot pun sebagian ulama ya memasukkan ke wajah sehingga disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya. Ya. Ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq wa, dan ini dan ya, aydiyakum tangan-tangan kalian ilal marafiq, mirfaq itu sini apa siku. Di sini juga sebagian ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mirfaq tuh batasnya mana mirfaq? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melebihkan tuh lebih afdal. Ya, menyelisihi khilaf. Menyelisihi khilaf dilebihkan lebih afdal. Dan juga keutamanya ghuran muhajjalina min atharil wudu. Dalam hadis dalam kitab Undabul Ahkam disebutkan nanti di yaumul qiyamah orang-orang beriman mereka itu akan bercahaya. Ya, akan bercahaya dengan apa? Dengan bekas wudunya. Sehingga apa? Man istata an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk melebihkan ghurrahnya, cahayanya, maka kerjakan. Sehingga dalam masalah ini marfaq itu lebih ahsan dilebihkan. Lebih ahsan. Wamsahu biru'usikum. Biru'usikum. Masah. Ghasl dalam bahasa Arab dengan masah itu berbeda. Sehingga di sini timbullah khilaf. Ya. Abu Hanifah bagaimana masah bentuknya? Imam Syafi'i, Syafi'iyah bagaimana masahnya? Kemudian Hanabilah bagaimana masahnya? Malikiyah juga bagaimana masahnya? Ya. Kalau Abu Hanifah itu cukup dengan sepertiganya yang penting basah dan dianggap sah. Imam Syafi'i agak lebih ketat. Ya. Wamsahu bi yadullu ala bu. Kalau Syafi'i mengatakan bi itu berarti ba, sebagian. Berarti sebagian apa? Ya paling enggak setengahnya atau seperempatnya. Ya. Bi karena yadullu ala bu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memahami bi itu dengan keseluruhan. Sehingga apa? Nah, sehingga inda Syafi'iyah cukup dengan diusahakan sepertiganya atau diusahakan segini aja, basah. Yang penting masah, yang penting diusap. Kalau antum lihat pernah umroh ya, ada yang pernah umroh. Kalau lihat orang-orang Pakistan, karena mereka Hanafiyah ya. Mereka cuman kadang cuman segini aja selesai. Ya. Imam Syafi'i kadang kalau Syafi'iyah ya biasanya orang-orang desa itu kan kalau lihat Syafi'i zaman dulu kan mesti harus ya setengahnya udah cukup, itu sudah dianggap sah, itu sudah kadar dianggapnya sah. Sekalipun sebagian Syafi'i mengatakan di apa namanya diratakan semua itu lebih afdol, itu qadrul wujub qadrul wujub itu bagian kadar yang wajibnya itu apa. Ya seperti setengahnya. Tapi mustahab itu semuanya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang sunnah, yang sempurna ya semuanya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini kita pertanyaan. Wamsahu bi ru'usikum, kenapa kok enggak wa arjulikum? Kenapa wa arjulakum? Ya dalam bahasa Arab, kita sudah belajar bahasa Arab berapa kali? Masyaallah ya. Baru 3 kali ya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa arjulakum. Ini ada bagian akidahnya di sini. Ya. Yang pertama, perhatikan yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. wamsahu biruusikum wa arjulakum. Yang sebelumnya kasrah jadi setelahnya fathah. Eh? Maksudnya apa? Rijl itu bukan dimasah tapi dighusl. Ngikutin sebelumnya. Ya, ngikutin sebelumnya. Di sini orang-orang Rafidhah, orang Syiah menyelisih ahlu sunnah. Harus dimasah. Kalau antum lihat orang-orang Iran, kalau lagi wudu, pada kaki mereka cukup diusap. Enggak dicuci. Padahal perintah Allah suruh nyuci. Karena mereka senang menyelisih ahlu sunnah. Nah, oleh karena itu Syekh saya lupa ini. Syekh Nasir Aql Allah Ta'ala mengatakan ini min bab, ya, min bab akidah, sekalipun ini masuk pada bab fikih. Waktu itu beliau mengajar Sunan Abu Dawud kalau enggak salah. Ya. Di sini letaknya. Ya. Maka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ini bukan dimasah, bukan diusap, akan tetapi di apa? Dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai ka'b itu mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka bersucilah. Al-Maidah ayat 6. Ayat ini sebagai dasar bahwa syartiyatu sihhatus shalah, syarat keabsahan salat itu pada taharah. Ya, pada taharah. Bersuci dulu. Antum sekalipun lupa maka tetap enggak sah. Beda kalau puasa ya, lupa makan lanjutkan salat enggak. Antum keinget lagi sudah rakaat ketiga mau selesai, ya Allah, ana belum wudu nih. Masuk masjid langsung nolong aja nih itu. Kan mungkin lupa kan, maka batal salat antum batalkan wudu. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marwahu Muslim wa ghairuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Dalam riwayat yang lain bi ghairi wudu'in. Tidak diterima la salata, tidak ada salat. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat bentuknya apa? Nakirah. Ketika bentuknya nakirah, ini umum semua sholat, tidak diterima sholat apapun tanpa adanya toharoh. Fala yajuzulahu an yusalliya min ghairi toharatin ma'al kudrati alaiha. Maka enggak boleh untuk sholat dia, orang yang lagi berhadas, sholat tanpa toharoh bersamaan mampu, ma'al kudroh, mampu. Lantas bagaimana kalau dia tidak mampu? Maka dengan cara penggantinya, yaitu apa? Dengan tayamum. Kalau enggak mampu lagi, misal dalam sebuah penjara yang itu enggak ada debunya, misal saking bersihnya penjara enggak ada debunya, maka di sini peran firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dengan cara apapun yang penting kamu salat. Ya, ketika sudah waktu, sudah saat-saat terpojoknya, ya, dengan syarat apa? Saat-saat sudah enggak ada lagi yang lain. Ingat, tapi ketika masih mampu, misal kita jangan menggampangkan. Maksudnya jangan menggampangkan tuh apa? Oh, enggak ada air sumur, oh enggak ada air pump. Masih bisa beli air kan? Masih bisa beli aqua kan untuk kita wudu, beli. Ya. Karena itu fungsinya bukan untuk minum saja, tapi untuk mensucikan juga. Selama masih punya uang. Beda halnya kalau udah nggak ada uang, nggak ada air di tengah padang pasir, mau nyari air di mana? Baru kita bertayamum. Wala tasihhu salatuhu, tidak sah salatnya. Sawa'an kana jahilan aw aliman, sama saja dia jahil, dia nggak ngerti. Misal baru masuk Islam, gimana salatnya? Masuk masjid, sholat jahil, ya. Kemudian dia sholat, sah nggak? Nggak sah. karena dia belum toharoh. Nasian au aliman, atau dia tahu. Oh, ini lebih parah. Udah tahu ngerti hukumnya, enggak wudu pula. Dia berdosa. Berat, ya. Nasian au amidan, lupa atau sengaja. Lakinnal alim al-amid idza shalla min ghairi taharatin. Katakan tapi seorang yang alim, orang yang ngerti dan dia sengaja enggak wudu, dia berdosa. Ketika sholat tanpa taharah, ya'tham wa yu'azzar. Enggak cuman sekedar dosa, berdosa juga dihukum takzir. Entah dicambuk atau yang lain. Karena apa? Karena seorang alim kelakuannya dilihat dan diikuti oleh pengikutnya. Atau enggak ngerti, oh dia belum tahu, mungkin baru masuk Islam. Fa innahu la ya'tham. Dia enggak berdosa, lakin la tashihhu shalatuhu. Tetap tidak sah salatnya karena itu syarat. Yang ketiga, apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas? Yuhramu 'alal muhdits at-tawafu bil baitil 'atiq. Diharamkan bagi seorang sampai benar-benar bersuci. Sehingga ketika hajinya Aisyah radhiyallahu anha setelah selesai, beliau mengqadha kan tawafnya, mengulangi dari tanim lagi, kemudian bertawaf mengqadha yang sebelumnya ketinggalan dari tawaf tersebut. Wa mimma yadullu ala tahrimihi al muhdits hadatsan akbar. Nah, di sini tadi kan hadas secara umum, sekarang beliau lebih perincikan lagi apa saja yang diharamkan bagi seorang yang berhadas akbar. Seperti apa? Haid, nifas, sama junub, ya kan? Wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al muhdits hadatsan akbar. Dan di antara petunjuk atas haramnya, dilarangnya seorang yang muhdits, seorang yang berhadas hadatsan akbar, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai sekalian orang-orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk itu akalnya tertutup sehingga membatalkan toharohnya dia, ya kan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Ini di awal-awal penurunan keharaman khamr, minuman keras. Ya, haramnya khamr dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam tarikh larangan tersebut tidak langsung ini haram, enggak. Pelan-pelan. Tadrijian. Karena saat itu ya, sebagian sahabat Nabi masih minum khamr. Sebagian. Karena belum turun ayat ini. Ketika la taqrabus salata wa antum sukara. Dalam keadaan ini bahasanya halus banget ya. Jangan dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, ngerti, faham apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk enggak ngerti apa yang dia bilang, apa yang dia ucapkan. Wala junuban, nah di sini wala junuban, tidak pula seorang yang junub, illa abiri sabilin hatta taktasilu, kecuali hanya sekedar lewat. Ya, ketika orang junub lihat masjid saja maka tidak masalah. Yang bermasalah adalah duduk di masjid. Hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Ya. Maksudnya la tadkhul masjida wa antum junubun illa marri tariq. Maksudnya adalah dalam ayat ini kata beliau hafizahullah taala, jangan masuk masjid sedangkan kalian itu dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat. faman'uhu min dukhul masjid lil baqa fihi yaqtadi man'ahu min at-tawaf min babi aula. Perhatikan, orang yang junub dilarang masuk untuk masuk masjid untuk berdiam diri, ya. Itu dilarang kan? Terlebih lagi untuk tawaf. Karena tawaf di dalam masjid. Ya. Wa hadhihi al-a'mal tuhramu al-muhdits. Perbuatan ini haram ketika tawaf bagi seorang yang berhadats. Sawa'un kana hadatsuhu akbar aw asghar, sama aja yang kecil maupun yang besar. Catatan, wa ammal asya'u allati tuhramu al muhdits hadatsan akbar khassah. Adapun catatan khusus, apa saja yang diharamkan bagi seorang yang berhadats hadatsan akbar secara khusus. Tadi kan secara umum, secara khusus fahiya. Yang pertama, yuhramu 'alal muhditsi hadatsan akbar qira'atul Qur'an. Haram bagi seorang yang junub atau hadats akbar membaca Al-Qur'an. Haram, enggak boleh. Ini hadats akbar. Kalau hadats kecil masih boleh. Selama enggak megang mushaf atau megang mushaf dengan penghalang. Tapi kalau hadats akbar maka haram membacanya. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu, dikarenakan ada petunjuknya hadith Ali radhiyallahu anhu, hadisnya lewat At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ahmad. La yahjubuhu, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil Qur'an syai'un laisal janabah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. La yahjubu, tidak yang menghalanginya nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an sesuatu pun kecuali apa? Janabah. Walafdu Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi, yukri'unal Qur'ana ala kulli halin malam yakun junuba. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kami Al-Qur'an di setiap keadaan kecuali dalam keadaan junub. Fahadha yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junub. Maka ini menunjukkan dalil yang menunjukkan tentang haramnya seorang yang junub membaca Al-Qur'an. Wa bi makna, dan satu makna dalam kandungan makna, siapa mereka? Al-ha'id. Seorang wanita yang haid dan nifas. Ada keringanan. Walakin rukhsa ba'dul ulama'i ka syekhul Islam lil ha'id an taqra' al-Qur'ana idza khasyiyat nisyanuhu. Akan tetapi diberi keringanan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada satu buku khusus tentang ijtihad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu tentang bahwa haid yang dia hafid Quran, hafidatul Quran, atau dalam pembelajaran Al-Quran, ketika takut lupa maka boleh. Syaratnya takut lupa atau untuk menjaga hafalan, maka ini boleh. Wala ba'sa an yatakallama al-muhdits bima wafaqa al-Qur'an in lam yaqsid al-Qur'an. Dan boleh, enggak apa-apa seorang untuk berbicara, seorang muhdits untuk berbicara sesuai yang menyerupai atau menyepakati dengan Al-Qur'anul Karim selama tidak memaksudkan Al-Qur'an. Bal ala wajhid dzikir, cuman sekedar mengingatkan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Tidak ada ma'ada, tidak ada laisa. Berarti setiap keadaan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun ketika junub. Tetapi tidak dimaksudkan pada Al-Qur'an. Yang kedua, apa yang diharamkan, apa yang dilarang? Yuhramu wa yuhramu al muhdits hadatsan akbar min janabatin aw haidin aw nifas al lubthu fil masjid bi ghairi wudu'in. Diharamkan bagi seorang muhdits hadatsan akbar, yang berhadas besar, baik itu janabah, baik itu haid, baik itu ketika seorang yang nifas, al-lubth. Lubth itu berdiam diri, tinggal, maksud tinggal itu ya duduk gitu. Lubth fil masjid bi ghairi wudu'in, tanpa wudu. Ya. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa la taquluna hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin aw hatta tattasilu. Ya, di sini enggak boleh seorang itu baik junub maupun nifas maupun dia dalam keadaan haid untuk berdiam di masjid sampai dia berwudu. Kata beliau sampai dia berwudu. Aila tadkhul masjid lil baqa fihi. Maksudnya jangan masuk ke masjid untuk tinggal di dalamnya, duduk-duduk di dalamnya. Ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhilla al-masjida li ha'idin wa la junubin, rawahu Abu Dawud min hadits Aisyah wa Sahih Ibnu Huzaimah. Tidak aku halalkan masjid bagi seorang yang haid maupun seorang yang junub. Kemudian ada keterangan. Beliau mengatakan, fa'idha tawadda'a man 'alaihi hadatsun akbar. Ketika orang yang berhadats akbar itu berwudu, ketika dia berwudu, jazalahul lubthu fil masjid, boleh baginya untuk berdiam di masjid. Liqauli Atha, sebagaimana ungkapan atau ucapan Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat para pemuda, ya, orang-orang dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yajlisuna fil masjid. Mereka duduk-duduk di masjid, wahum muznibun. Mereka dalam keadaan junub. Idza tawaddau wudu as-shalah. Bila mereka wudu dengan wudunya salat. Ya, ini Atha Ibn Abi Rabah, ini termasuk kalangan kibar tabi'in. Wal hikmah min hadzal wudu, dan hikmahnya dari wudu ini apa? Takhfiful janabah, meringankan junubnya. Sekalipun juga enggak boleh ibadah dalamnya. Wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar an yamurra bil masjid li mujarradil 'ubur minhu. Demikian pula boleh bagi seorang yang berhadats akbar itu untuk melewati masjid sekedar lewat saja, min ghairi julusin fihi, tanpa duduk-duduk di dalamnya. Liqauli ta'ala illa 'abiri sabilin. Petunjuknya mana, syahidnya mana? Illa 'abiri sabilin, kecuali seorang yang hanya lewat saja. Ai mutajawizina fihi lil khuruj minhu, melewati untuk keluar lagi. Wal istithna minan nahi ibahah, dan istithna apa, pengecualian dari kalimat larangan, maka ini menunjukkan ibahah. Ini kaidah ya, ketika ada kalimat larangan kemudian ada kecuali setelahnya, maka ini yang kecuali itu merupakan apa? Ibahah. Ini kaidah usuliyah. Fayakunu dzalika mukhassisan li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kekhususan karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid bagi seorang yang haid maupun yang junub. Ini keumuman hadis. Akan tapi di sini ada istitsna-nya. Nah, istitsna tersebut menunjukkan ini ibahah. Wakadzalika musallal 'id la yalbath fihi man 'alaihi hadatsun akbar bighairi wudu. Demikian juga tempat salat Id. Tempat di situ diselenggarakan atau akan diselenggarakan sholat Id, maka la yalbath fihi man 'alaihi hadats akbar. Jangan duduk di situ yang memiliki hadats akbar sampai berwudu. Bi ghairi wudu, tanpa wudu. Dia datang aja, misal dia haid. Maka ada perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haid maupun yang haid untuk pergi ke lapangan dengan syarat. Apa itu? Wudu dahulu. Sekalipun enggak melakukan salat. Wa yajuzu lahul murur minhu. Boleh cuman lewat saja. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazilil hayyu al musalla. Dan hendaknya ya'tazil menyendiri para wanita yang sedang haid dari tempat musalla, tempat-tempat salat Id. Kita masuk kepada bab fi adab qada'il hajah. Bab adab qada' hajah. Bab adab-adab buang hajat. Masya Allah ya, Islam itu begitu luar biasa. Urusan buang hajat aja ada aturannya gitu loh. Baik. Yaqulu hafizahullahu ta'ala i'lam wafaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamil. Ketahui, semoga Allah berikan kita taufik dan seluruh kaum muslimin, anna dinana kamil mutakamil, bahwa agama kita ini sempurna dan saling menyempurnakan. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhu an-nas fi dinihim wa dunyahum. Islam tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh manusia pada agama mereka maupun dunia mereka. Illa bayyinah, illa bayyanahu afan, kecuali oleh Allah sudah jelaskan semuanya dengan gamblang. Wa min dzalika adab qada'il hajat, di antaranya adalah adab buang hajat. Liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil hayawan bima karramahullahu bihi, supaya untuk membedakan yang mana Allah Ta'ala muliakan manusia daripada hewan dengan apa yang Allah muliakan. Ya kalau buang hajat enggak ada aturannya kayak hewan, di mana-mana sak geleme dewe kan gitu. Ya kencing sembarangan pinggir jalan, enggak ada adab-adabnya. Ya bahkan kelihatan orang kan gitu. Maka ini seakan-akan ya apa bedanya dengan hewan? Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan manusia. Begini loh adab qada'il hajat. Fa innahu afwan. Fa dinuna dinun nadhafati wa dinut tuhri. Agama kita ini agama kebersihan, agama kesucian. Fa hunaka adabun syar'iyyah tuf'al 'inda dukhul khala. Di sana ada adab-adab syar'i yang perlu dilakukan ketika masuk kamar mandi, khala, wa hala qada'il hajah, dan ketika buang hajat pun juga diatur oleh Allah Ta'ala, dan ketika keluar pun juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza arada al-muslim dukhul khala, kata beliau, kalau seandainya bila seorang muslim hendak masuk kamar mandi, wa huwal mahal mu'addu li qada'il hajah, yaitu tempat diperuntukkan untuk buang hajat. Apa itu? WC. Ya. Fa innahu yustahabbu lahu an yaqula bismillah. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doanya. Maka disunnahkan, dicintai baginya ketika hendak masuk kamar mandi mengucapkan bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan, khubuts wal khaba'ith, jin laki-laki maupun perempuan. Wa yuqaddimu rijlahu al-yusra hal ad-dukhul, dan mendahulukan kaki kiri apa tengah? Nah, kiri, tengah enggak ada ya. Kaki kirinya dahulu. Nah, di sini kaidah ya, kaidah. Ketika sesuatu itu ya sesuatu itu dilakukan yang tempat kotor, maka dilakukan dengan sesuatu yang kiri dahulu. Ketika melakukan sesuatu yang baik-baik, maka diawali dengan yang kanan dahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tasa'urihi wa fi ahyan wa fi kulli syai. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha senang menggunakan yang kanan, mendahulukan yang kanan ketika menyisir, ketika pakai sendal, itu sesuatu yang baik. Ya. Ketika sesuatu yang buruk, maka dahulukan yang kiri, seperti masuk kamar mandi. Ya, jauhkan yang kiri dahulu. Wa indal khuruji yuqaddimu rijlahul yumna. Dan ketika keluar didahulukan kaki yang kanan. Wa yaqulu ghufranaka. Doanya gimana? Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Ini dihafalkan ya antum ya. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Wa dzalika li anna al-yumna tusta'mal fi ma min sya'nihi at-takrim wa at-tajmil. Kenapa? Karena yang kanan itu dipakai pada urusan-urusan kemuliaan dan yang indah-indah, yang baik-baik. Wal yusra tusta'mal fi ma min sya'nihi izalatul adza wa nahwahu. Ya. Dan yang sebelah kiri dipakai untuk urusan-urusan membersihkan kotoran atau najis. Atau najis. Contoh cebok dengan tangan kiri dong, tangan kanan. Ya. Kemudian yang ketiga, terakhir yang ketiga. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa idza arada an yaqdiya hajatahu fi qada'in. Ketika hendak menunaikan hajatnya fi fadha', afan fi fadha' itu di tempat terbuka. Misal antum di perjalanan di sebuah tempat lah, enggak ada rumah, enggak ada kamar mandi umum. Sekarang alhamdulillah ya. Coba zaman dulu mbah-mbah kita. Nah, fadha', tempat yang luas, yang terbuka. Ai fi ghairi mahalin mu'addin liqada'il hajah, di tempat di mana tidak ada WC. Fa innahu yustahabbu, maka sesungguhnya dicintai an yab'uda 'anil nas, untuk menjauhkan diri dari manusia. Maksudnya itu menjauh dari pandangan mereka. Coning pinggir dalan kan ada sebagian ya. Udah kebelet mampir sup member pinggir jalan di pohon lagi, ya Allah. Itu kalau yang tinggal di situ marah gimana? Ngikut nanti akhirnya. Ya. Bihaitsu yakunu fi makan khalin, di mana di tempat yang sepi. Tempat yang kosong. Wa yastataru 'anil anzar bihaitin aw syajaratin aw ghairu dzalik. Di mana ia menutupi diri dari pandangan, baik itu dengan tembokkah atau dengan pohon ditutupi, tapi bukan mengarah ke pohon ya, bukan, tapi sebagai tempat untuk menutup pandangan saja, di belakangnya pohon di sebelah sana kan gitu, atau tempat yang lebih rendah kan gitu. Wa yahrumu an yastaqbil kiblah, haram menghadap kiblat. Aw yastadbiraha hala qada'il hajah, atau membelakanginya. Ini enggak boleh. Bal yanharifu anha. Tapi ya pokoknya jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Berarti kemana? Ke utara mau ke utara. Ya poin selain kiblat, kalau kita kan kiblatnya barat ya. Maka kalau enggak ke selatan maupun ke utara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbal kiblah wastidbariha hala qada'il hajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang dari menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub. Wa alaihi an yataharraza min rasyasil baul. Nah, di sini ketika buang hajat untuk benar-benar memastikan ya, benar-benar menghindari dari rosyash al-baul, percikan-percikan kencing, air kencing. An yusiba badanahu aw thawbahu, supaya jangan sampai kena badannya atau pakaiannya. Fayartadu li baulihi makanan rohwa hatta la yatatayar alaihi syai'un minhu, sehingga apa, dia mencari untuk tempat baulnya itu tempat yang rohwah, yang agak kosong, agak luas, ya, supaya enggak kena nyiprat ke badannya atau pakaiannya. Hatta la yatatayar alaihi syai'un minhu, enggak sampai berterbangan, maksudnya itu ya nyiprat-nyiprat, ya. Kadang seorang itu asal gitu kan, kadang maka dari sini qada hajah, ketika qada hajah itu apa, duduk. Di sini dilihat dari segi apa, bukan duduk, apa, jongkok, ya, jongkok. Dari segi kesehatan luar biasa, ya, untuk menghindari apa, penyakit, sakit apa, kandung kemih, ya. Nah, kalau berdiri itu riskan sekali terkena penyakit tersebut. Wala yajuzu lahu an yamusa farjahu biyaminih, enggak halal atau enggak boleh megang kemaluannya dengan tangan kanan. Wa kadzalika la yajuzu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin nas. Nih, dalam mencari tempat enggak boleh juga untuk buang hajat di jalannya orang lewat. Ya, itu kan mengganggu. Ya. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh. Tahu maksudnya? Ya, maksudnya itu di perjalanan, kalau di sana digambarkan ya, di sana di perjalanan sebuah padang pasir ada pohon, biasanya yang dipakai tempat untuk musafir istirahat, dia kenceng di situ. Ya, orang ganggu orang lain. Makanya haram. Au mawaridi miyahim, atau di sumber-sumber air. Oh, enggak boleh. Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena ini terlarang bagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lima fihi minal idrar bin nasi wa adhiyatihim, karena di situ ada unsur apa? Menyakiti, atau istilahnya mengganggu orang-orang. Wa la yadkhulu mawdi'al khala' bi syai'in fihi dzikrullah. Wa la yadkhulu mawdi'al khala' bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla aw fihi Qur'an. Jangan memasukkan yang di situ ada penyebutan nama Allah ataupun Al-Qur'an, enggak boleh masuk kamar mandi. Fa in khafa 'ala ma fa'ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah. Kalau ditakutkan apa yang bersamanya fi dzikrullah hilang, misalkan jazalahu dukhul bihi, dengan syarat misal dia taruh di masjid, di tempat umum, mushaf, ya, biasanya kan orang naruh mushaf kelihatan bagus dikit, besoknya hilang kan, ya hilang gitu, takut hilang, ya sudah, kata beliau, selama itu ada kekhawatiran itu diambil orang, maka boleh baginya untuk dibawa, tapi ditutupi mungkin tas atau yang lain. Walayan bagi lahu anyatakallam hala qada'il hajah, gak layak, tidak seyukianya ngobrol ketika buang hajah. Kadang tetanggaan ngobrol, ngomong sambil mandi, sambil itu, jangan. Faqad warada fil hadith anna Allah yamkutu ala dhalik, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Abu Daud dan Nasa'i, itu Allah marah murka. Ya, orang lagi qada hajah ngobrol. Wa yuhramu alaihi qira'atul Qur'an, haram baginya membaca Al-Qur'an, haram. Ya. Ada pembahasan yang kontemporer ya. Ketika seorang itu hati-hati nih, bawa HP, nada deringnya adzan atau Al-Qur'an, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala haram, melarang itu, haram, enggak boleh. Ya. Apalagi ketika waktunya adzan bunyi. Ya, adzan di kamar mandi, wallah, itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Haram, enggak boleh. Kalau bisa nada yang lain lah. yang penting bukan musik, bukan azan, bukan Al-Qur'an. Takutkan ketika masuk ke kamar mandi, kan itu namanya istihadah. Perendahkan kalamullah. Maka setidaknya pakai nada-nada yang sederhana, yang enggak bernuansa musik atau yang enggak bernuansa Al-Qur'anul Karim. Demikian insyaallah di sini cukup ya, sudah waktunya selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.